بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الناس، إخوانا في الدين أعزكم الله، kita masih pada pembahasan bab yang keempat dari risalah Al-Majmu'atul Hisan fi Usulil Iman, bab yang keempat yang menjelaskan tentang keimanan kepada para nabi dan para rasul. Terakhir yang kita kaji ialah hadis ke-30, hadis Irbad ibn Sariyah radhiyallahu anhu yang berisikan tentang wasiat-wasiat Rasulullah alaihi salatu wasallam kepada para sahabat, sekaligus merupakan wasiat Rasulullah alaihi salatu wasallam kepada umatnya. Masih menyisakan 5 riwayat lagi, dan yang nanti akan menjadi pembahasan inti kita ialah riwayat hadis yang berbicara tentang tanda-tanda kenabian. Kita baca pada hadis yang ke-31. An Abbas bin Abdul Muttalib radhiyallahu anhu أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا. رواه مسلم. Dari Abbas bin Abdul Muttalib radhiyallahu anhu, pamannya Rasul, beliau pernah mendengar Rasulullah alaihi salatu wasallam bersabda, dzaqa ta'mal iman, akan merasakan rasanya iman, akan merasakan manisnya iman. Man radiya billahi rabba, seseorang yang ridha Allah sebagai Rabbnya. Wabil islami dina, seseorang yang ridha Islam sebagai agamanya. Wabil Muhammadin rasulah, dan dia ridha Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah rasulnya. Rawahu Muslim, diriwayatkan oleh al-imamu Muslim. Hanafi na'azakumullah, dalam riwayat ini Ar-Rasul alaihi salatu wassalam akan menjamin merasakan iman, merasakan lezatnya iman, merasakan iman suatu kedudukan, suatu tingkatan yang hanya bisa dicapai oleh orang-orang yang memiliki iman yang sangat kuat. Hanya bisa dicapai oleh seseorang yang memiliki iman yang tebal, iman yang tinggi, sehingga dia betul-betul bisa merasakan nikmatnya iman, merasakan manisnya iman, merasakan lezatnya iman. Beliau menyebutkan akan bisa merasakan nikmatnya iman seseorang yang ridha Allah sebagai Rabbnya, Islam sebagai agamanya, Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam sebagai rasulnya. Keridhaan di sini barakallahu fikum bukan dengan semata-mata pengakuan ridha. Ya, saya ridha Allah sebagai Tuhan saya, sebagai Rabb saya. Saya ridha Islam sebagai agama saya. Saya ridha Nabi Muhammad sebagai rasul saya. Bukan dengan semata-mata pengakuan, bukan dengan semata-mata ucapan, bukan dengan semata-mata mengatakan raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin rasula ridha. Namun ada konsekuensinya. Konsekuensi ini semua barakallahu fikum sangat erat kaitannya dengan permasalahan sebab pertanyaan nanti di alam kubur diisikan tiga pertanyaan tadi. Yang pertama akan ditanya tentang siapa Rabbmu. Ini akan bisa kita jawab kalau kita bisa melaksanakan konsekuensi billahi rabbikum. Pertanyaan lagi, apa agamamu? Bisa kita jawab apabila kita bisa melaksanakan konsekuensi raditu bil islam. Saya ridha Islam seperti apa? Pertanyaan yang ketiga, malaikat munkar wa nakir, man konsekuensi daripada raditu bi Muhammadin rasulullah. Saya ridha Muhammad bin Abdullah alaihi salatu wassalam sebagai nabi rasul. Terkait dengan amaliyah dan kaitannya nanti di alam kubur. Ikhwanul fitin azakumullah, konsekuensi daripada tiga pernyataan ini yang kemudian dibahas oleh para ulama kita dengan sebutan al-usul thalatsah. Itu landasan utama pada agama ini. Raditu billahi rabba, saya ridha Allah sebagai Rabbku, konsekuensinya ialah ma'rifatullah, dan kita mengenal Allah subhanahu wa ta'ala. Ma'rifatullah itu tercapai dengan beberapa cara. Yang pertama ialah penyempurnaan at-tafakkur wa at-tafakkur fi makhluqatillah, mempelajari menghayati makhluk-makhluk Allah subhanahu wa ta'ala, mempelajari alam raya ini, penciptaan langit dan bumi, adalah gelombang matahari, adalah gunung-gunung, katanya semua menghayati keimanan adanya Allah, keimanan tentang keagungan Allah, keimanan bahwasanya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu, memiliki segala sesuatu dan mengatur segala sesuatu. Akan tumbuh iman kita kepada Allah dengan takdir makhluk. Cara yang kedua, dengan cara mentadabburi ayat-ayat Allah yang syar'iyah, yang diniyah, berupa wahyu-wahyu Allah subhanahu wa ta'ala yang Allah berikan kepada para anbiya wal mursalin. Dalam hal ini ialah Al-Quran itu. Kita mentadabburi ayat-ayat Quran, mentadabburi sunnah-sunnah Rasulullah yang bersalatu wassalam, yang di dalamnya dijelaskan perkara-perkara inti, dijelaskan tentang siapa Allah, dijelaskan tentang Allah subhanahu wa ta'ala, dijelaskan tentang nama-nama Allah, sifat-sifatnya, perbuatan-perbuatan Allah, dan dijelaskan pula apa yang Allah cintai, apa yang Allah ridai, apa yang Allah benci, apa yang Allah murkai, dijelaskan terkait dengan hak Allah subhanahu wa ta'ala. Dan mereka telah dengan mengetahui ayat-ayat syar'iyah dan ini yang paling penting. Sementara cara yang ketiga ialah dengan adanya ihsan yang dimiliki seorang hamba ketika dia telah mencapai puncak penghambaan, puncak ubudiyah, puncak peribadatan kepada Allah semata. Ketika sudah semakin tinggi Islam dan imannya, semakin sempurna amaliyah-amaliyah Islamnya, ia akan mencapai tingkatan ihsan. Mencapai tingkatan ihsan dalam cara ibadah. Ta'budu Allaha ka'annaka tarah, fa'illam takun tarah fa'innahu yarah. Engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihat Allah, atau terangkat tidak melihat Allah, maka Allah lalu melihatnya. Akan muncul ma'rifat Allah dengan martabat ihsan ini. Barakallahu fiik. Itu cara untuk ma'rifat Allah. Semakin sempurna upaya tadi dilakukan seorang hamba, maka semakin ridha dia dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Semakin sempurna ma'rifat Allah dia, ma'rifat dia dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Puncak ma'rifatullah. Kenapa kita masukkan? Ya, puncak ma'rifatullah ialah al-ubudiyyatullah wahda. Beribadah hanya kepada Allah semata dengan tanpa sekutu baginya. Itulah yang disebut dengan Millatu Ibrahim. Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam itu pula yang dikatakan sebagai hanifiyah. Hanya itu pula yang dikatakan sebagai millatul anbiya'i wal mursalin, millah salih nabi, salih rasul, yang berdakwah mereka semua, inti syariat yang Allah berikan kepada mereka semua. Ibadah hanya kepada Allah semua dengan tanah sekutu. Itu puncak ma'rifatullah. Seorang hamba itu semakin tinggi ibadahnya, semakin giat ibadahnya, semakin ikhlas ibadahnya, semakin sehat ibadahnya, semakin tinggi ma'rifat dia dengan Allah, dan semakin tinggi pula rahim kubillahi rabba yang dia sampaikan. Maka dia dikatakan bahwa melakukan dan mengamalkan konsekuensi rahim kubillahi rabba, aku rida Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau kemudian ubudiyah dia tidak sempurna, ubudiyah dia mungkin bukan beribadah kepada Allah semata, tetapi ubudiyah dia tercampur oleh berbagai macam bentuk kesyirikan atau kekufuran atau kebid'ahan atau penyimpangan-penyimpangan yang lainnya. Walaupun dia mengaku seribu kali menyatakan raditu billahi rabba, dinyatakan dusta. Bohong dia mengatakan raditu billahi rabba. Dusta dia mengatakan aku ridha Allah sebagai Rabbku. Bohong dia. Bagaimana mungkin dia meridhai Allah sebagai Rabbnya dalam keadaan ibadah dia masih penuh dengan kesyirikan? Bagaimana

dia memiliki hak muslim, mati disolatkan, dimandikan, dikafani, dikuburkan di kuburannya kaum muslimin. Sebagaimana muslimin yang lainnya, kita mendoakan kebaikan untuknya, mendoakan hidayah untuknya, mendoakan taufik untuknya, mendoakan rahmat untuknya. Tuhan, sehingga baroahnya juziyah. Itu ketentuan Islam. Kalau terpenuhi semuanya, baru dinyatakan jujur, benar ucapan kamu, raditu bil islami dina, aku ridha Islam sebagai aku. Tapi kalau tidak, ngakunya muslim, syiriknya di mana-mana, ngakunya muslim, ritualnya masih banyak bid'ahnya, ngakunya muslim masih doyan maksiat dan kemungkaran, ngakunya muslim tidak pernah mengerjakan perintah agama, larangan-larangan agama dia terjang. Ya dusta kalau dia mengatakan raditu bil islami dina. Tidak benar pengakuan semacam itu. Barakallahu. Disebut dengan intisabun kadib. Penisbatan diri yang dusta. Da'wa kadibah. Pengakuan. Laksanakan konsekuensi tadi, dia belum kiamat nanti, insya Allah dia akan mampu menjawab pertanyaan mungkar wa bukan nakir. Madinuk apa agamamu? Dia akan mantap menyatakan dini al-Islam. Dini al-Islam. Itu amal ya. Itu merupakan sifatnya alami. Dan amalnya. Rasulullah. Ridha Nabiullah Muhammad alaihi wasallam sebagai rasul, konsekuensinya ialah ma'rifatun nabi. Ma'rifatun nabi. Ma'rifatun nabi itu konsekuensinya banyak. Di antaranya ma'rifatu siratihi. Mengenal sirah nabawiyah. Namanya siapa, nasabnya bagaimana, beliau dari kabilah apa, keturunannya apa, kemudian sejarah hidupnya beliau, sirah nabawiyahnya bagaimana. Harusnya juga di antara konsekuensi ma'rifatun nabi alaihi salatu wassalam ialah ma'rifatu syama'ilihi, mengetahui bagaimana fisiknya beliau, sifat-sifat fisiknya beliau, bagaimana kriteria-kriteria karakter beliau, bagaimana sifat-sifat beliau, bagaimana adab-adabnya beliau, bagaimana etika-etika beliau, bagaimana akhlaknya beliau. Ustaz, disebut dengan Syama'il Muhammadiyah. Di antaranya, nanti akan kita bahas. Ma'rifatul jalati nubuwwatih, mengetahui bukti-bukti kenabian Rasulullah alaihi salatu wasallam, disebut dengan jalati nubuwwah. Yang lebih penting lagi ialah ma'rifatul da'watih, mengetahui dakwah Rasulullah alaihi salatu wasallam, apa yang beliau sampaikan, apa yang beliau dakwahkan. Jadi mereka sebagaimana yang kita ketahui bersama Nabi Muhammad SAW, sebagaimana pula nabi-nabi yang lainnya, itu mendakwahkan tauhid, memberantas syirik, membawa dua misi, al-bisyarah wa nadharah. Al-bisyarah memberi kabar gembira dengan tauhid dan segala bentuk kebaikan-kebaikan buat dari para tauhid. Misi yang kedua an-nadharah, memberikan peringatan, yakni memperingatkan umatnya dari kesyirikan dan semua kejelekan-kejelekan yang merupakan buah kesyirikan. Allah mengatakan dalam firman-Nya, "Wa laqad ba'atna fi kulli ummatin rasula an ya'budu Allaha wa yajtanibu syirk." Dan sungguh kami telah mengutus para tiap-tiap umat secara rasul, semuanya menyampaikan satu seruan, Ani'budullah awajatani butaru. Ini adalah kamu semua beribadah kepada Allah semata dan jauhilah tabu-tabu. Yang mana kita mengetahui jawabannya Rasulullah surat wasara apa yang berdakwahkan ternyata berdakwahkan tauhid, menggalakkan tauhid, menyebarkan tauhid, mengajak seluruh umat manusia beribadah hanya kepada Allah semata, mengesahkan Allah dalam beribadah, memberantas semua kesyirikan. Wa ma umiru illa liya'budu Allaha mukhlishina lahu ad-din. Mereka sepatutnya diperintahkan, memainkan hanya untuk beribadah kepada Allah semata, mengikhlaskan agama untuk Allah semata sebagai orang-orang yang itu adalah konsekuensi terpenting makrifatnya. Kemudian di antara konsekuensi makrifat Nabi ialah makrifatul ulumihi, mengenal hak-hak Rasul alaihi salatu wasalam yang sudah diketahui sebelumnya. Di antara haknya Rasul alaihi salatu wasalam ialah ittiba' sunnah. Kita mengikuti sunnahnya Rasulullah SAW. Di antara haknya Rasul adalah tahkimu sunnah. Kita berhukum dengan sunnahnya Rasulullah SAW. Di antara haknya Rasul ialah ada mutafakur daina ya daim. Tidak boleh lancar mendahului Allah dan Rasulnya alaihi salatu wassalam. La tuqaddimu baina yaday Allahi wa rasulihi wa taqullah innallaha samiun alim. Di antara haknya Rasul ialah ta'atuhu bima amar, mentaati beliau pada apa yang beliau perintahkan. Wa tasdiquhu bima akhbar, membenarkan beritanya Rasulullah alaihi salatu wassalam. Kemudian ijtinabu ma'anhu nahwa wa zajar, meninggalkan larangan-larangan Rasulullah alaihi salatu wassalam. Kemudian ibadatullah bi sunnatih, beribadah kepada Allah sesuai dengan sunnah Rasulullah alaihi salatu wassalam. Di antara haknya Rasul ta'zimun nabi alaihi salatu wassalam, mengagungkan nabi, mengagungkan sunnah. Di antara bentuk pengagungan kepada nabi ialah as-salatu alaih, bersolawat kepada Rasulullah alaihi salatu wassalam dengan salawat yang diajarkan oleh beliau sendiri dari riwayat-riwayat. Ini semua telah kita uraikan berkait dengan hak-hak Rasul pada majlis-majlis yang intinya raditu bi Muhammadin Rasulullah, itu mengamalkan konsekuensi Muhammadur Rasulullah. Kalau semua telah terpenuhi, baru dinyatakan jujur pernyataan Anda, aku ridha Nabi Muhammad. Terus mata-mata pengakuan saya ridha Muhammad sebagai Rasulullah, aku ridha adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada amaliyahnya, tidak ada bukti amaliyah sehariannya. Dusta pengakuan Anda. Mengaku sebagai pengikut Nabi Muhammad, bid'ahnya enggak pernah berhenti. Bohong itu. Mengaku sebagai pengikut Nabi Muhammad alaihi salatu wasalam, ingkar sunnah, mengingkari sunnah, dusta itu Anda. Mengaku sebagai pengikut Nabi Muhammad alaihi salatu wasalam, ternyata istihza bisunnah, melecehkan sunnah, merendahkan sunnah, melecehkan orang-orang yang mengamalkan sunnah, bahkan memerangi orang-orang yang mendakwakan sunnah. Ya bohong pengakuan Anda raditu bi Muhammadin Rasulullah. Bohong ketika Anda mengatakan sebagai pengikut Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, sekedar pengakuan belaka. Apabila seorang tadi telah melaksanakan konsekuensi-konsekuensi tadi, insyaallah di yaumul kiamah nanti dia akan mampu menjawab pertanyaan mukar wa nakir, man nabiyuk, siapa nabimu, dengan jawaban yang mantap, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ini khonatina azakumullah merupakan prinsip dasar dalam beragama. Semua pembahasan-pembahasan agama